عزيز مشهور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بيت كدوبلاس العزيز المشهور. قال الناظم رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. لما سؤال di sini ke pembahasan ke-9 dan ke-10 dari bahasan ilmu hadis yang dirangkum oleh beliau di manzumah ini. Beliau menyebutkan aziz adalah marwi isnain atau salasa, itu yang diriwayatkan oleh dua orang atau tiga. Wa masyhuru, sedangkan hadis masyhur itu marwi fawqa ma salasa, itu yang diriwayatkan yang lebih dari tiga orang. Jadi aziz diriwayatkan oleh dua orang, masyhur diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih. Ini definisi dari aziz. Jadi hadis aziz la yakillu ruwatuhu an isnain. Ya, yang namanya hadis aziz itu tidak kurang para perawinya dari dua, fi jami'i tabaqat as-sanad. Ya, di seluruh tabaqat sanadnya. Jadi maksudnya apa? Tidak didapati dari setiap tabaqat sanad sebuah hadis yang kurang dari dua, ya, yang kurang dari dua. Nah, misalnya apa? Misalkan hadis, ya, hadis Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku jadi orang yang paling dia cintai, ya, melebihi kedua orang tuanya, anak-anaknya, manusia seterusnya. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, oleh Bukhari dan Muslim, yang pertama Bukhari dan Muslim secara bersamaan, berbarengan, yang kedua Bukhari bersendirian meriwayatkannya. Ya, ini hadis ini aziz karena bersumber dari dua sahabat, yaitu Anas bin Malik dan juga Abu Hurairah. Anas bin Malik dari jalur Bukhari Muslim, sedangkan Abu Hurairah dari jalur Bukhari, ya, dari jalur Bukhari. Kemudian Bukhari Muslim, ya, Anas bin Malik menyampaikan hadis ini kemudian didengar oleh dua orang tabi'in, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Nah, Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Kemudian Qatadah menyampaikan hadis ini didengar oleh dua orang tabi'ut tabi'in, yaitu Syu'bah dan Sa'id. Sedangkan Abdul Aziz bin Syu'aib menyampaikan hadis ini didengar oleh dua orang, yaitu Ismail bin Ulayyah dan, ya, Abdul Waris. Ya, dan Abdul Waris. Jadi setiap tabaqat dari sanad, tabaqat sanad itu tidak lepas dari dua. Ya, tidak lepas dari dua. Pertama, ketika Nabi SAW menyampaikan, ya, didengar oleh dua sahabat, Abu Hurairah dan Anas. Anas ketika menyampaikan, didengar oleh dua tabi'in, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Kemudian ketika Qatadah menyampaikan hadis ini, didengar oleh dua orang, yaitu Syu'bah dan Sa'id. Nah, ketika Abdul Aziz bin Suhaib menyampaikan hadis ini, didengar oleh dua orang, itu Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris, yang inilah sampai ke Bukhari, sampai ke Muslim. Maka ini hadisnya namanya apa? Aziz. Paham sini? Ini namanya hadisnya Aziz. Barakallahu fikum. Ya, kita baca syarahnya di sini. Ya, tafadhal Syekh Anwar. بهما يتم التاسع والعاشر من أقسام الحديث التي في نوع العزيز في لغة معبود من عز إذا قوي إذا قوي فله معاني أخرى منها القوة والغلبة والامتناع لكن الذي يهمنا في باب المصطلح هو المعنى الأول وهو القوة. أما في الاصطلاح فهو ما رواه اثنان عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند. والمؤلف هنا لم يشترط أن يكون مرفوعا فيشمل المرفوع الموقوف والمقطوع لأنه قال مروي اثنين ولم يقل مروي اثنين مرفوعا ولهذا فإنه لا يشترط لا يشترط في العزيز أن يكون مرفوعا. أها حسبه. قال ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مؤلف di sini yaitu Al-Baiquni rahimahullah ta'ala menyebutkan di bait ini dua bagian dari aqsam al-hadis, dari bagian-bagian hadis, yaitu aziz masyhur. Ya, wa bihima yatimu at-tasi'u wal 'ashir. Maka dengan keduanya sempurnalah bagian ke-9 dan ke-10 min aqsam al-hadis fi allati fi nadham. Ya, dari jenis-jenis hadis yang ada di nadham ini. Al-aziz al-lughah ma'khudun min 'azza. Aziz secara bahasa dia diambil dari kata azza, ya. Azza ya'izzu. Azza ya'izzu. Ya, maknanya apa? Qalla nadara, sedikit sekali atau jarang. Ya. Itu kalau dengan kasrah azza. Kan di sini Syekh menyebutkan cuma dengan azza aja. Ma'khudun min azza. Kalau kasrah azza ya'izzu itu maknanya qalla nadara. Ya, qalla nadara. Nah, kemudian kalau dengan fathah azza, berarti kalau fathah gimana? Ya'azzu. Azza ya'azzu, bukannya izzu. Nah. Azza ya'azzu itu maknanya baru qawiyah. Istadda. Ya, kuat. Baik. Nah, kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, ya, ma'khudun min azza idza qawiya. Berarti ini kalau azza ya uzu ya azu apa ya izu? Ya azu idza qawiya, kalau dia kuat. Ya. Walahu ma'anin ukhra, dan dia punya makna yang lain. Ya, selain kuat yaitu al-quwa, yaitu quwah ghalabah imtina', mengalahkan. Mencegah. Tapi yang kalau dia cocok definisi ini secara istilah dengan bahasa, bukan dengan azza ya azzu, tapi azza ya izzu, yaitu qalla, dia sedikit, ya, sedikit, nadar, jarang, cuma dua, kan begitu, dua saja, ya. Kemudian kata Syekh, Lakin alladhi yuhimmuna fi babil mustalah idza huwa al makna al awwal wa huwa al quwwah. Namun yang yuhimmuna, yang membuat kita rancu dalam bab mustalah, ialah makna yang pertama, yaitu quwwah, kekuatan. Yaitu kalau dia azza ya azu. Makanya sebaiknya bukan azza ya azu, tapi azza ya izu. Ya, secara bahasa azza ya izu maknanya apa? Qalla, nadara. Dia jarang, sedikit, qalla, sedikit sekali. Jarang, nadara, ya, nadara, dia jarang. Nadar. Ya. Nah, ini kalau di maknanya kita maknakan lughatan itu azza ya izu, itulah iskal. Ada iskal enggak di sini? Hah? Ada iskal enggak? Enggak ada, cocok ya enggak? Cocok. Di sini di definisi secara istilah ya Baikuni telah menjelaskan aziz marwiyus nain yang diriwayatkan oleh dua orang. Sementara dua itu sedikit ya, dibandingkan dengan ya apa namanya mutawatir ya, jauh dua sedikit. Jadi sebenarnya enggak ada iskal di sini. Ya qala amal fi istilah ya, sudah paham sini ya? Sudah paham ya. Adapun dalam istilah fa huwa ma rawahu tsnain, yaitu yang diriwayatkan oleh isnani. Ya, isnani anisnaini anisnaini, yang diriwayatkan oleh dua orang, dari dua orang, dari dua orang. Ila an yasila ila muntahas sanad, sampai ke akhir sanad. Ya, contohnya tadi ya hadis Anas bin Malik ya, dan juga hadis Abu Hurairah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan aku orang yang paling dia cintai. Makhluk yang paling kita cintai adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hah? Apa? Sahabat Umar juga harusnya seperti itu juga, bukan? Ini diriwayatkan oleh dua orang, yaitu Anas dan Abu Hurairah. Kalau Anas bin Malik dari jalur Bukhari Muslim. Kalau Abu Hurairah, Bukhari meriwayatkan sendirian. Lah. Jika wahai Umar, sebelum aku mencintai lebih dari dirimu sendiri. Itu hadisnya yang lain lagi. Al-an ya Umar. Ini hadisnya lain lagi redaksinya. Nah. Sama itu. Maknanya lafadznya beda. Di sini kan lafadznya. Ya. Nah. Itu kata Syekh di sini marahu isnani an isnani. Diriwayatkan dua orang ya. Yang dua orang meriwayatkan dari dua orang. Dua orang meriwayatkan dari dua orang. Ya, Anas bin Malik meriwayatkan, kemudian Abu Hurairah meriwayatkan. Ya, kemudian Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib meriwayatkan dari Anas. Ya, kemudian Syu'bah dan Sa'id meriwayatkan dari Qatadah. Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris meriwayatkan dari Ismail, dari siapa namanya? Abdul Aziz bin Suhaib. Yang itu sampai kepada Bukhari dan Muslim. Nah, sampai ke kita sekarang. Nah, ini maknanya yaitu diriwayatkan oleh dua orang, dari dua orang, dari dua orang sampai ke akhir sanad. Wal muallifu huna lam yashtarit, bukan yashtarat. Muallif jelas di sini. Muallif nanti ya di yashtarit itu fa'ila dhamir mustatir yaudu ke muallif di situ. Bukan muallif tidak dipersyaratkan, bukan demikian. Tapi wal muallifu huna dan muallif di sini al-Baikuni lam yashtarit. Lam yashtarit tidak memberikan syarat ayyakuna marfu'an. Bahwa yang namanya hadis aziz itu mesti marfu'. Dia tidak memberikan syarat. Demikian. Ya. Fa yashmilul marfu'a wal mauqufa wal maqtu'a. Kalau begitu, ini mencakup hadis marfu', mauquf, maqtu'. Kalau begitu. Ya, kalau begitu mencakup ini semua. Nah. Li'annahu qala, karena beliau Al-Baikuni hanya berkata demikian, yaitu marwiznain. Ya. Walam yakul marwiznain marfu'an. Beliau tidak menyatakan diriwayatkan oleh dua orang secara marfu. Walihada fa innahu la yushtaratu bil aziz ayyakuna marfu'an. Oleh karena itu tidak dipersyaratkan pada hadis aziz itu dia mesti marfu. Nah. Sini ya, sampai sini. Berikutnya. Ya, tafadhol dibaca di sini. Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarikul rahimahullahu taala wajhu tasmiyatihi azizan لأنه قوي برواية الثاني وكلما كثر المخبرون ازداد الحديث أو الخبر قوة فإنه لو أخبرك ثقة بخبر ثم جاء ثقة آخر فأخبرك بنفس الخبر ثم جاءك ثالث ثم رابع فأخبروك ثم جاء ثالث ورابع ثم جاء ثالث ثم رابع فأخبروك بالخبر لكان هذا الخبر يزداد قوة بزدياد المخبر به وقوله أو ثلاثة فإن أو لتنويه ومن حيث الصيغة يحتمل أن تكون بالخلاف لكنه لما قال فيما بعد مشهور مروي فوق ما ثلاثة عرفنا أن أو هنا لتنويه يعني أن العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخره أو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره وما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى إلا منتهى السند يعتبر في رأي المؤلف عزيزا لأنه قوي بالطريقين الآخرين ولكن المشهور عند المتأخرين أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط وأن المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر وعلى هذا فيكون قول المؤلف أو ثلاثة مرجوحا والصواب أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط من أول السند إلى آخره. وجه تسميته. Maka sisi penamaan beliau, penyebutan beliau bahwasanya itu disebut aziz di annahu qawi azizan disebut sebagai hadis aziz diriwayatkan oleh dua orang ya di annahu qawi karena dia kuat ini berarti syekh mengambil dari mana azza ya azzu idza qawi bi riwayat tsani dia kuat dengan riwayat dari dua orang kullama kathara al mukhbirun izdada al hadithu aw al khabaru quwwatan maka setiap kali banyak orang yang mengabarkan maka hadis atau khabar jadi bertambah kuat ya fa innahu law akhbaraka thiqatun bi khabarin seandainya seorang yang thiqah mengabarkan kepada anda tentang sebuah khabar summa jaa'a thiqatun akhar kemudian datang riwayat perawi yang thiqah yang lainnya fa akhbaraka bi nafsil khabar mengabarkan kepada anda khabar itu sendiri yang dikabarkan oleh thiqah yang pertama ya summa jaa'a tsalitsun summa rabi'un kemudian datang perawi yang ketiga keempat semuanya thiqah mengabarkan fa akhbaraka bil khabar mengabarkan kepada anda dengan khabar yang tadi ya lakana hadzal khabaru yazdadu quwwatan bi izdiyadil mukhbiri bihi maka khabar ini menjadi kuat ya, menjadi lebih valid yaitu dengan pertambahan orang yang mengabarkannya. Bisa dipahami sini ya. Ini dari sisi qawiyah. Kalau dia bermakna qawiyah. Kalau dia bermakna azza ya'izu bermakna qala itu jelas cuman dua. Ya, kemudian au salasah ini litanwir. Ini hanya litanwir aja. Ada variatif dua atau tiga. Ya dua atau tiga. Definisi beliau ini yang mengatakan dua atau tiga, Allah alam. Ya, yang lebih tepat ya hanyalah diriwayatkan oleh berapa kata Syekh Al-Utsaimin di sini. Dua. Ya. Namun ya, apa yang dikatakan oleh Baiquni di sini itu bukan tanpa sandaran. Ya. Oleh karena itulah ya, Ibnu Hajar di kitab beliau An-Nukhbah, Nukhbatul Fikar, ya, menyatakan bahwasanya definisi aziz ialah beliau menyatakan innal aziza huwa huwa riwayatu tsnain au salasatin. Di Nukhbatul Fikar ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan mengenai hadis aziz, inna azizan huwa riwayatu tsnain au salasatin, riwayat dua perawi atau tiga perawi, riwayat dua orang atau tiga. Jadi yang dikatakan oleh Al-Baiquni di sini tidak mutlak marju, tidak mutlak salah keliru. Nah, bisa dipahami sini. Min haitsu sighatu yuhtamalu an takuna lil khilaf. Dari sisi sighah itu di ada kemungkinan yaitu adanya khilaf, perbedaan. Lakinnahu lamma qala fi ma ba'du. Ya. Namun tatkala beliau menyatakan setelahnya mengenai hadis masyhur, wa masyhuru marwi fawqa ma salasa, hadis masyhur diriwayatkan di atas lebih dari 3 orang. Arafna, maka kita mengetahui anna au, bahwa huruf au yang ada di matan azizu marwi tsnaini au ya, au salasa diriwayatkan 2 atau 3 huna ditanwi'. Ya, untuk variatif aja. Yakni anna al-azizah huwa ma rawahu tsnani ala tsnaini ila akhir au ma rawahu salasatun ila salasatin an salasatin ila akhirih. Itu maksudnya bahwasanya hak aziz adalah yang diriwayatkan dua orang dari dua orang sampai akhirnya, atau diriwayatkan oleh tiga orang dari tiga orang sampai akhirnya. Falamma rawahu salasatun an salasatin ila mutasanat yu'tabaru fi ra'yil mu'allifi azizan. Ya, maka apabila tiga orang meriwayatkan dari tiga orang sampai ke akhir sanad, maka ini dianggap menurut ra'yil mu'allif, menurut pendapat mu'allif Al-Baiquni, itu dianggap sebagai hadis yang apa? Aziz. Ya, dianggap sebagai hadis yang aziz. Ya, kenapa demikian? Li'annahu qawiyya bittariqaini al-akharaini, karena dia ya semakin kuat dengan jalan, dua jalan yang lain. Lakin al-mashhuru 'inda al-muta'akhirin, ya, namun makna masyhur menurut ulama mutaakhirin innal aziz marwah usnani faqat, bahwasanya yang namanya hadis aziz diriwayatkan oleh dua orang saja. Wa annal masyhur wa ma rawahu salasatun fa aktsaru, sedangkan hadis masyhur yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih. Wa ala hada, maka berdasarkan hal ini fayakunu qaulul muallifi aw salasah marjuhan, maka pernyataan al-musannif yaitu Al-Baiquni di sini yang beliau menyatakan hadis aziz diriwayatkan dua atau tiga, dua orang atau tiga orang, itu pernyataan beliau marju. Waswabu anna al-aziza huwa ma rawahu tsnani faqat min awwal sanad ila akhirih. Yaitu yang benar bahwasanya aziz diriwayatkan oleh dua orang saja dari awal sanad sampai akhir. Ya. Hakin hadza laisa ala sabilil itlaq ya, kama dzakart. Namun ini enggak mutlak ya. Ya mutlak. Hunaka at-ta'rif akhar, ada definisi yang lain. Kama bayang adzalik ulama'una. Ya, Ibnu Hajar menjelaskan di Nukhbah, di Nukhbatul Fikar tadi kata apa kata Ibnu Hajar? Inna aziza, inna al-aziza huwa riwayatus sa'ir riwayatus naini au salasatin. Ya, innal aziza huwa riwayatus naini au salasatin. Aziz adalah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh dua orang au salasatin, atau tiga. Jadi tidak mutlak salah. Nah, wa amma libur law rawahu isnad, ini sudah dibaca belum? Belum. Tafadhal baca Mirza. فإنه لا يسمى عزيزا لأنه صلى شرطا tabaqatin min at-tabaqati wa idza qala syartun walau fi tabaqatin min at-tabaqati ikhtalal masyrutu wa hal azizu syartun lis-sahihi naqulu inna aziza laysa syartun lis-sahihi wa qala ba'du ulama'i bal innahu syartun lis-sahihi qalu li anna syahadata la tuqbalu illa min ats-tsnaini wa la syakka anna al-haditha an nabi sallallahu alaihi wasallam a'dhamu mashhurun bihi wa li hadha a'dhamu mashhurun bihi terus wa li hadha fa inna min kadhib man kadhaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam muqtamadan muqtamidan isim fa'il muqtamidan falyatabawa maq'adahu min an-nar walakin qad sabaqa lana fi kalamin mu'allifi anna hadha laysa bi syartin wa huwa fi qawlihi mattasala isnaduhu wa lam yushadda aw yu'ab wa lam yuzkar ishtaratu wa lam yadhkur ishtirata an yakuna azizan wa yujabu an qawli man qala bi anna syahadata la tuqbalu illa bithnaini bi anna hadha khabarun wa laysa bi syahadatin wal khabaru yakfi fihi wahidu bidalili nanti dia jadi mudhaf karena nanti an bidalili annal muaddina yuaddinu wa yuftaru aftara yuftiru buka puasa wa yuftiru nasa annasu fa'il nasu ala adanihi ma'a annahu wahidun li anna hadha khabarun dini yakfi fihi al-wahidu diniyun yakfi fihi al-wahidu nah hasbuk dari mana tadi bacanya Mirza? Wah, masya Allah. Ya. Saya mulai ngantuk nih mun. Enggak. Amma law rawahu isnani an wahidin an isnaini ila mintaha wa innahu la yusamma azizan. Adapun seandainya dua orang meriwayatkan an wahidin dari satu orang. Nah, satu orang ini meriwayatkan dari dua orang sampai akhir sanad. Maka ini dinamakan aziz atau tidak? Tidak dinamakan aziz. Kenapa? Karena ikhtalla syartun fi tabaqatin min at-tabaqat. Karena ada satu syarat. Ya, yang tidak terpenuhi. Ya, yang tidak terpenuhi satu syarat tersebut, ya. Di salah satu tabaqat dari tabaqat tingkatan-tingkatan sanad. Itu dua orang meriwayatkan dari satu orang. Satu orang ini yang muskilah. Ya. Satu orang ini yang muskilah. Ya. Tadi contohnya hadis apa? Hadis la yuminu ahadukum hatta akuna ahaba ilaih. Ya. Itu kan hadis Anas Abu Hurairah. Anas meriwayatkan. Diriwayatkan oleh dua orang. Yaitu ya, Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Ya, kemudian Qatadah diriwayatkan oleh dua orang lagi, yaitu Syu'bah dan Sa'id. Kemudian Abdul Aziz bin Suhaib diriwayatkan oleh dua orang lagi, yaitu Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris. Nah. Tapi barakallahu fikum. Nah, ini namanya hadis aziz. Ya, hadis aziz. Mana tadi? Wa idza ikhtalla syartun walau fi tabaqatin min at-tabaqat ikhtalla al-mashru'. Nah, apabila satu syarat tidak terpenuhi, ya, dia terabaikan, tidak dipenuhi, ya, walaupun cuma di satu tingkatan aja, di satu tabaqat aja, dari tabaqat-tabaqat, maka ikhtala al-masyru'. Maka yang dipersyaratkan itu terabaikan, tidak terpenuhi syaratnya. Kalau begitu, batal, disebut sebagai aziz. Wahal azizu syartun li sahih, apakah aziz menjadi syarat dari sebuah keabsahan hadis, kesahihan hadis, mesti diriwayatkan oleh dua orang? Tentunya kita paham ya, kalau kita paham definisi ini. Definisi hadis ahad itu ada namanya masyhur, ada namanya aziz, ada namanya kalau diriwayatkan oleh satu orang apa namanya? Ahad. Apa? Gharib. Itu semua cakupannya hadis ahad. Ahad cakupannya masyhur dua tiga orang, kalau lebih ya. Aziz diriwayatkan dua orang, ahad diriwayatkan oleh satu orang. Ah, gharib terbaliknya. Gharib diriwayatkan oleh satu orang. Tentunya kita paham hadis Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat, gharib. Sahih? Sahih. Tentu kita paham. Jadi, kita enggak perlu lagi berlarut-larut di sini. Ya, ketika Syekh menyatakan halil aziz syartun lis sahih, kita sudah tahu jawabannya, sudah punya tasawur ya, gambarannya. Oh, enggak benar berarti. Gitu kan? Taib. Nah, makanya beliau menyatakan naqul, kita jawab innal aziz laisa syartan lis sahih. Aziz bukanlah syarat dari keabsahan sebuah hadis. Ya. Wa qala ba'du ulama bal innahu syartun lis sahih. Sebagian ulama menyatakan aziz adalah sebagai sebuah syarat dari kesahihan. Tapi tidak ya, tidak. Ini marju. Walau ya qalu, alasannya apa mereka mengatakan bahwasanya syarat hadis sahih itu adalah aziz minimal? Li'anna syahadata la tuqbal, karena yang namanya syahadat, persaksian itu tidak diterima illa minasnain, kecuali dari dua orang, kan begitu? Nah, saksi nikah gitu. Pak Ismail saksi nikah, saksinya berapa orang? Dua, masya Allah. Oh, ini masih ada saksi yang lain ini. Nah, belum kepake, boleh nanti ya, kalau lagi. Nah, ini makbul yang atau mardud misalnya. Nah. Mana lagi tadi? Wala syakka anna al-haditha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dhamu mashhurin bih. Dan tidak diragukan lagi yang namanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi itu adalah persaksian yang paling agung. Yang dipersaksikan itu yang paling agung daripada persaksian semata. Wa li hadha qala man kadzaba 'alayya ala Nabi, oleh karena itulah fa inna man kadzaba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangsiapa orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah tempat duduknya di neraka. Lakin qad sabaqa lana fi kalamil mu'allifi, namun telah berlalu ya bagi kita pernyataan musannif mu'allif al-Baiquni anna hadza laisa bisyartin, bahwa yang namanya aziz bukanlah syarat ya dari keabsahan sebuah hadis. Wa huwa fi qawlih, yaitu apa yang telah berlalu di kita tentang definisi hadis sahih, mattasala isnaduhu wa lam yusadda au yu'al. Ya. Yang namanya hadis sahih ini aja. Ya, mattasala sanadnya bersambung ya. Wa lam yusadd, tidak syadd, wa la yu'al, tidak ada tidak ada illat. Illatul qadihah. Wajabu an qawli man qala bi anna syahadata la tuqbal illa bi tsnaini, dan dijawab pula ya dari jawaban orang yang mengatakan bahwasanya persaksian itu tidak diterima kecuali ya melalui dua orang. Bi anna hadza khabarun, itu memang kalau khabar. Kalau bersaksi begitu itu ya kalau khabar. Dua. Ya itu pun pada khabar tertentu. Pada khabar terkait perzinahan, ya, perzinahan mau dapat hukuman rajam atau cambuk itu enggak butuh dua, berapa? Nah, arba'ah syuhada, itu empat saksi, bahkan empat enggak dua, kan begitu? Nah, kalau cuma dua qadzaf dicambuk ini nanti saksinya bersaksi palsu, nah, bersaksi palsu. Nah, kalau cuma dua saksi zina, ya qadzaf. Saksi palsu berarti cambuk dia. Nah, cambukannya kalau dalam mazhab Syafi'i 40 kali cambukan. Ya. Kalau dalam mazhab yang lain 80 kali. Bersaksi palsu. walaysa bisyahadatin. Dan hadis itu bukanlah persaksian. Wal khabar yakfi fihi al wahid. Sedangkan khabar, ya, hadis ini cukup cuma diriwayatkan satu orang aja. Napa bidalil annal muadzin yuadzin. Muadzin apa kita artikan? Berapa muadzinnya? Satu, seorang muadzin dia beradzan, yuftirun nas. Ya, ala adzan. Maka orang yang sedang berpuasa yuftiru, dia akan membatalkan puasanya dengan adanya si muadzin yang satu. Dia enggak butuh orang puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh, belum satu saksinya. Sampai nunggu lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada dua itu. Enggak ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Ma'annahu wahidun, padahal muadzin ini cuma sendirian satu. Li'anna hadza khabarun diniyun yakfi fihi al-wahidu. Kenapa cukup satu? Karena inilah khabar agama yang cukup di sini satu saja. Wa yadullu li hadza anna al-ulama ittafaqu ala qabuli hadisi amirul mu'minin. Ya. Dan ini ditunjukkan pula oleh hadis bahwa ulama bersepakat menerima hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardahu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Tadi ini satu juga tadi. Hah? Dari Umar tadi ini satu juga. Iya. Ya. Cuma satu, para ulama bersepakat untuk menerima hadis tersebut. Ya. Mengenai hadis Umar bin Khattab tadi yang diriwayatkan oleh satu orang, ya hanya hadis gharib, ini jelas ini ya. Mengenai hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, ya. Dan seterusnya, ya. Berikutnya mana? وهذا الحديث الا في ثلاث طبقات لم يروى الا عن واحد واحد. Hadis ini di tiga tingkatan, ya, tidaklah diriwayatkan melainkan dari satu orang. Padahal dzalika, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, maka hal ini menunjukkan ala annahu laisa min syartis sahih ay yakuna marwiya isnaid fa aktsar. Maka hal ini menunjukkan bahwa syarat hadis sahih itu, ya, bukanlah syarat dari hadis sahih dia diriwayatkan oleh dua orang atau lebih. Sampai sini ya. Berikutnya, qauluh masyhur, ini sudah dibaca belum? Belum. Ya qala wa qauluhu al masyhur marwi fawqa ma thalathah. Masyhur diriwayatkan tiga orang atau lebih atau di atasnya. Tafadhal ain. Hadza rukun musannaf wa ala qawli mu'addi naqulu masyhurun marwiyun fawqa ma thani. Wa masyhuru 'ala kalam mu'allifi huwa ma rawahu arba'atun wa su'adan fa sa'idan. Thank you. fala hukma lahu li'anna qad yashtahiru indal qanati ba'dul ahadithi al-mawdu'ati fa hadala la 'ibrata bihi wala athar wala athar ijtihadihi indal qanati لأن عامة ليسوا أهلا للقبول أو الرد حتى نقول إنما اشتهر عندهم مقبول ولهذا نجد كثيرا من الأحاديث المشتهرة عند العامة قد ألف العلماء فيها مؤلفات مثل كتاب تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث ومما اشتهر من الأحاديث عندهم خير الأسماء ما حمد وعبد وهذا مشهور عند العالم أحمد على أنه حديث صحيح وهو حديث لا أصل له ولم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ومثله حب الوطن من الإيمان وهو مشهور عند العامة على أنه حديث صحيح وهو حديث موضوع مكذوب بل المعنى أيضا غير صحيح بل حب الوطن من التعصب حسب مشهور مروي فوق ما ثلاثة Masyhur ialah yang diriwayatkan lebih dari tiga. Lebih dari tiga berarti minimal berapa? Empat. Ini masyhur menurut Al-Musannif. Masyhur isim fa'il, syahara. Kenapa dinamakan masyhur? Karena lidhuhuri, karena nampak aja. Ya. Hada ra'yul mu'allif. Ini menurut pendapat mu'allif saja. Masyhur ialah yang diriwayatkan ya, tiga, apa namanya, di atas tiga. Ma fauqa thalasah, yaitu di atas tiga. Di atas tiga. Wa ala al-qawlil ar-rajih. Berarti kalau menurut Baiquni berapa minimal? Masyhur? Empat. Menurut pendapat yang rajih, naqul masyhurun marwi fauqa masnain. Masyhur itu hanya diriwayatkan di atas dari dua. Berarti berapa? Tiga. Ya. Nah, ini pula yang dikatakan oleh ya, Ibn Hajar di Nuzhatun Nazar ya. Apa yang maksud dengan masyhur? Ya, beliau menyatakan marwahu salasatun fa aksar. Marwahu salah satu fa'aksar, yaitu yang diriwayatkan tiga orang atau lebih. Fikuli tabakatin, ya. Dalam setiap tabakatnya malam yang belum hadat tawatur, ya, selama tidak sampai ke derajat tawatur mutawatir. Fal masyhur ala kalamin mu'allif huwa marwahu arba'atun fasa'idan. Nah, sedangkan masyhur menurut kalam mu'allif ialah hadis yang diriwayatkan oleh empat orang atau lebih. Empat orang fasa'idan dan seterusnya. Arba'atun fasa'idan dan seterusnya. Wa 'alal qawlu as-sahih wa ma rawahu salasatun fasa'idan. Sedangkan pendapat yang sahih ialah yang diriwayatkan tiga orang dan seterusnya. Wa lam yasil ila hadd tawatur. Dan belum sampai kepada batasan mutawatir. Nah, ini yang benar, ini sahih ialah yang namanya masyhur diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih. Bukan ma fauqa salasah. Kalau ma fauqa salasah ialah yang diriwayatkan oleh di atas tiga. Di atas tiga ya, empat, lima, dan seterusnya. Ya. Wal masyhur yutlaq ala ma'nain, yang namanya masyhur itu diitlakkan kepada dua makna. Ya. Huma mashtahara bainan nas, yaitu yang masyhur di antara manusia, wa mastahal wa masqalaha ala tasmiyatihi masyhuran. Ya, yang kedua, yang istilah atas penamaannya sebagai masyhur. Ya, contohnya apa hadis masyhur ya? Contohnya apa? Hadis masyhur yang sering dicontohkan oleh para ulama yaitu hadis innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an. Ya, intiza'an yantazihu min suduril ulama. Lakin yaqbidu al-ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Fa isu'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fa fadallu wa adallu. Itu terkait tentang dicabutnya ilmu dari dada-dada ulama. Ilmu ini udah enggak ada, sehingga enggak ada orang alim, diangkatlah orang-orang bodoh sebagai rujukan, referensi pemimpin agama. Ya, maka ketika dia ditanya, dia akan berfatwa tanpa ilmu, dia sesat dan menyesatkan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Itu Abdullah bin Umar, kemudian Abu Hurairah, kemudian Aisyah, kemudian Ziyad bin Labid. Nah, masing-masing ini juga ya, para Abu Hurairah menyampaikan hadis diriwayatkan minimal oleh 3. Diriwayatkan oleh Abu Salamah, oleh Salim bin Abi Ja'ad, dan oleh Urwah. Ya. Dan seterusnya. Terus naik minimal berapa? 3 dalam setiap tabaqatnya. Dari setiap tabaqatnya itu tabi'in, tabi'ut tabi'un, atba'ut tabi'in, sampai ke atasnya itu minimal berapa? 3. Sampai ke para imam yang meriwayatkan. Sampai ke Bukhari, ke Muslim, ke Tabarani, ke Ahmad, ke siapa lagi? Hadis tersebut riwayat siapa aja sih? Hah? Ibn Majah juga berat kan? Hah? Ta'akit anta ya Nuar? Hah? Benar Ibn Majah berat kan? Ya. Lah. Nah, itulah minimal lah ya. Bukhari, Muslim, Tabarani, Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya. Kemudian amma mashtahara bainan nas fa innahu aidan ala nau'ain. Adapun yang masyhur di antara manusia itu ada 2 macam. Ada yang namanya mashtahara indal amah, mashtahara indal ahli ilmi. Ada yang masyhur di kalangan orang awam dan ada yang masyhur di kalangan ulama ahli ilmu. Nah, ini. Nah, amma mashtahara indal amah, adapun yang masyhur di kalangan orang awam lah hukmalahu, enggak ada hukumnya. Ya. Li'annahu qad yastahiru indal amati ba'dul ahadis al-maudu'ah. Karena terkadang sebagian hadis-hadis do'ib, hadis-hadis maudu'ah, hadis-hadis palsu, itu yastahiru, itu masyhur indal awam, indal amah, di tengah-tengah orang-orang awam. Fahadala ibrata fi bihi. Ini enggak ada patokannya, enggak bisa jadi ibrah. Ya, enggak bisa dijadikan sebagai patokan. Wala asara lishtiharihi, enggak ada pengaruhnya, efeknya atas ketenaran hadis tersebut, atas apa yang masyhur tersebut. Indal amah, yang menurut orang-orang awam. Li'annal amata laisa ahlan lilqabuli aw irraddi, karena yang namanya orang awam dia bukan ahlinya untuk menerima atau menolak hadis. Ya, hatta naqula inna mashtahara indahum maqbulun, hingga kita mengatakan apa yang masyhur menurut mereka itulah yang diterima. Walihada najidu katsiran minal ahadisi al-mustahharah, oleh karena itulah kita mendapati ya banyak hadis-hadis yang masyhur indal amati, di sisi orang awam. Qad allafa al-ulama'u fiha mu'allafatin, ya, dan para ulama telah menulis ya dalam masalah tersebut berbagai karya. Misla kitab At-Tamyiz At-Tayyib min Anil Khabis bima yaduru al-sinati an-nasi min al-hadis. At-Tamyiz At-Tayyib, itu pembedaan yang sangat bagus sekali, mana yang bagus dan mana yang jelek, pembeda antara mana yang bagus dan mana yang jelek. Ya, bima yaduru ala al-sinati an-nas, ya, terkait minal hadis, terkait hadis yang beredar di tengah-tengah manusia. Wa mimma ishtahara minal ahadis indahum khairul asma'i ma humida wa ubida. Itu yang masyhur, hadis-hadis yang masyhur di tengah orang awam ialah sebaik-baik nama adalah yang dipuji dan disembah. Ya. Wa ubida, dan yang di bukan yang disembah apa? Ubida disembah. Ubida itu yang di dihambakan. Hada mustahirun indal amma, ini masyhur di tengah-tengah orang awam. Ala annahu hadisun sahihun, itu masyhur dianggap sebagai hadis sahih. Ya wa huwa bal wa huwa hadisun la asla lahu, padahal hadis ini enggak ada asalnya. Walam yasih hadzalik anin nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal qala nabi sallam ahabbul asma' ila Allah fa Abdullah wa Abdurrahman, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Contoh yang lain lagi hadis yang masyhur tapi palsu, itu hubbul watan minal iman. Ah, itu hubbul watan itu cinta tanah air, cinta negeri adalah bagian dari iman. Hah? Apa? Sama itu. Nah. Itu yang dibangga-banggakan orang-orang Syiah. Ali adalah pintunya. Nah. Ali adalah pintu ilmu. Ya, wa huwa masyhurun 'inda al-'amah, ini masyhur di tengah orang awam. Ala annahu hadisun sahih, sebagai hadis sahih. Wa hadisun maudhu'un maktub, padahal ini adalah hadis yang maudhu', hadis yang didustakan. Badil makna aidan ghairu sahihin, bahkan maknanya hubbul watan minal iman ini enggak benar ini. Badil hubbul watan minat ta'assub, cinta tanah air itu fanatisme buta, ta'assub. Iya, ta'assub ya. Hah? Ya itu. Ta'assub. Ta'asub, gak boleh ta'asub. Kita gak boleh terpisahkan antara Saudi, Indonesia, Malaysia. Gak ada urusan kayak gitu-gitu. Ya, al-mu'minun innamal mu'minuna ikhwah, ya. Sesungguhnya mu'min adalah bersaudara. Saudara mu'min yang mana aja? Di Saudi, di Malaysia, di Brunei, mu'min itu saudara kita semua. Gak ada kelebihan, kekurangan, ya, berdasarkan ya, kenegaraan. Gak peduli kita ya. Ini ta'asub. Wa misluhu hadis, ini sudah dibaca belum? Tafadhal, baca sini. Pak Hadi. Eh sebentar, sebentar. Saya cuci muka dulu ya. Udah mau ngantuk. Sebentar. Sampai mana tadi? Masya Allah. Wa misluhu ya, ma yuqal. Wa misluhu hadis yaumu shaumikum yaumu nahrikum. Itu. Pak Hadi, tafadhal. Munammiq itu masdar aahun isim maf'ul dari nammaqa yunammiku. Ya, nammaqa yunammiku. Ya, tanmiq yaitu kalau nammaqa yunammiku itu misalkan antum menghias rumah, mendekor, memperbagus. Ya, itu namanya tanmiq. Ya, kalau munammaq berarti dibagus-bagusin. Dihias ya, kayak begitu. Terus ra'aslahu wa yadni anna al-yawma awrabiha tughaddi. Huwa al-yawm al-awwal li Ramadan. Wa huwa al-yawm al-ashr li Dzulhijjah. Wa huwa ba'du Dzulhijjah. Wa nawthani wa al-mashkuru 'inda al-ulama. Fa hadha yahtaju bihi ba'd al-ulama. Wa in lam yakun lahu isnad. Wa yaqulu li'an ishtarahu لأن اشتهاره عند أهل العلم وقبولهم إياه وأخذهم به أتوا وين استئنافية وقبولهم إياه وأخذهم به رس يدل على أنه لا أصل له. يدل على أن له أصل. ومن ذلك حديث لا يقال الوالد بالولد. يعني لا يقتل الوالد بالولد قصاصا. قصاصا. وهو مشهور عند العلماء. فمنهم من أخذ به. وقال لأن اشتهاره لا إنه مصدر اشتهاره يشتهره أو مصدرنya اشتهارا berarti لأن اشتهاره هكذا لأن اشتهاره عند العلماء وتداولهم إنه معطوب لأن اشتهاره عند العلماء وتداولهم جزاك الله خيرا. واستدلالهم به تدل على أن له أفضل. ومن العلماء من لم يعتبر بهذا. ما حسبك. Mana sekarang? Ya, misal hadis yaum shaumikum yaum nahrikum. Yaum shaumikum yaum nahrikum. Ya. Ya, hadis maudhu ya. Hari puasa kalian ialah hari sembelihan kalian. Maudhu. Wahwa masyhurun indal am. Ini hadis ini tenar memang, terkenal di tengah orang awam. Ala annahu hadisun sahihun, sebagai hadis sahih. Wahwa la asalallahu, padahal hadis ini tidak ada asalnya. Ya, dan juga misaluhu mayuqal Rabi'atu Rajabin qurratu Ramadana fiha tanharun. Ini hadis munammak, hadisun munammakun, hadis yang dibuat bagus. Padahal la asalahu, tidak ada asal usulnya. Maksudnya apa hadis inna rabi'atu rajabin ghuratu ramadan bihatan harun? Yaitu annal yawma ar-rabi' li rajab, yaitu hari keempat di bulan Rajab. Huwa al-yawm al-awwal li ramadan. Wa huwa al-yawm al-ashir li dzil hijjah wa ya, itu adalah tanharun, kalian menyembelih. Ya, di hari keempat bulan Rajab, hari pertama Ramadan, dan hari ke-10 di bulan Dzulhijjah, kalian tanharun menyembelih, itu maksudnya. Ya, ini hadisnya batilun ghairu sahih, batil. Memang ada dulu ya syariat untuk menyembelih di bulan Rajab. Tapi wallahu alam ini mansukh. Karena ini kebiasaan dahulu orang-orang jahiliyah. Ya, menyembelih di bulan Rajab, makanya Nabi menyatakan la fara'a wa la atirata. La fara' wa la atira. Ya, tidak boleh lagi ada farak, tidak boleh lagi ada atirah. Yaitu persembahan, apa namanya, penyembelihan berupa kambing atau unta di bulan Rajab. Wa naw' asani huwa huwa al-mashhur 'inda al-ulama. Yang kedua, masyhur menurut ulama. Nah, ini lain lagi nih. Masyhur menurut ulama. Masyhur menurut orang awam enggak ada patokannya. Yaitu fa hadha yahtaj badu ulama wa in lam yakun lahu isnadun. Yaitu yang sebagian ulama membutuhkannya, wa in lam yakun lahu isnad, walaupun itu enggak ada sanadnya, tapi masyhur ini. Li'anna ishtiharahu inda ahli ilmi wa qabulahum iyyahu wa akhdahum bihi. Karena hadis itu masyhur di tengah ulama dan mereka menerima hadis tersebut dan mereka mengambil hadis tersebut. Ya dulu ala anna lahu aslan. Berarti kalau begitu, ya, bahwasanya hal ini menunjukkan bahwasanya dia memiliki sandaran asal. Wa min dzalik hadis, yaitu hadisnya ialah contohnya la yuqadu alwaladu bilwalad. Ini sambungan hadis yang terkenal ya dari Sunan At-Tirmidzi, yaitu la apa namanya la tuqabul hudud fil masjid wa la yuqadu alwaladu bilwaladi. Itulah tuqadu al-hudud fil masjid. Tidak boleh ditegakkan had, hukuman. Mau rajam, cambuk, ya. Mau kemudian dipenggal, eksekusi. Tidak boleh itu di masjid. Maka kalau di Saudi sana, itu di dekat, ya, di Jeddah ya. Itu di luar. Di luar dekat kuburan, siapa itu katanya? Hawa, ya, Siti Hawa. Itu di luar, bukan dalam masjid. Penggal atau dirajam di situ. Tidak boleh di masjid. La yuqadu alwalidu bilwalad. Maksudnya apa sih? La yuqadu alwalidu bilwalad, yakni la yuqtalu alwalidu bilwaladi qisasan. Yaitu seorang ayah tidak boleh dibunuh bilwalad karena dia membunuh anaknya. Ya sebagai qisas, enggak boleh. Jadi kalau ayah bunuh anaknya, ya udah enggak boleh di qisas. Waduh. Gimana itu keluar? Ya hati ini asal bisa. Waduh, satu lagi siapa keluar? Salma. Waduh. Nah, wahyu masyhurun inda ahli undal ulama. Ini masyhur memang di tengah-tengah para ulama. Wa minhum man akhadha bih, di antara mereka ada yang mengambil hadis ini sebagai patokan untuk, ya, penerapan fikih. Wa qala, dan mereka menyatakan li anna ishtiharahu indal ulama, karena kemasyhuran hadis ini di tengah ulama, wa tadawulahuma iyahu, ya, karena para ulama sering mendiskusikannya, ya. Kemudian wastidlalahum bihi, sering jadikan dalil hadis ini, ya dulu ala anna lahu aslan. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya hadis tersebut memiliki asal. Wa minal ulama man lam ya'tabir bi hadha, di antara, namun sebagian ulama ada yang enggak mau menganggap hadis ini. Wa minhum man fassala, sebagian ulama ada yang merinci. Wa qal, dan ulama yang merinci ini menyatakan in yukhalif zahiran nas fa huwa maqbul. Kalau yang namanya masyhur tadi menyelisihi zahir dari nas, maka apabila tidak menyelisihi zahir dari nas, maka baru ini diterima. Kalau tidak menyelisihi zahir dari nas. Amma in khalafa zahiran nasi fa huwa mardud. Tapi kalau yang masyhur tadi menyelisihi, ya, yang zahir dari nas, maka dia mardud, tertolak. Wa hadha aqrabul aqwal as-salasah. Inilah pendapat yang paling tepat, paling lebih dekat kepada kebenaran dari tiga pendapat yang ada, yaitu pendapat yang pertama langsung diterima, pendapat yang kedua menolak, yang ketiga merinci. Ya. wa huwa anna mashtahara bainal ulama'i yunzur fihi. Nah, kalau memang ada sesuatu kasus yang masyhur di kalangan ulama, itu yunzur, diteliti dulu. Fa illam yukhalif nassan fa huwa maqbulun, kalau tidak menyelisih nas baru diterima. Wa in khalafa nassan fa laysa bimaqbulin. Nah, tapi kalau dia ternyata menyelisih nas, maka tidak diterima. Sampai sini ya? Sudah dibaca belum? Ini tadi yang saya baca ya? Ahmad. Masalah contoh ya hadis tadi la tuqabul hudud ya fil masjid wa la yuqadu al walidu bil walidi bil waladi, seorang ayah tidak boleh dibunuh karena kisos, dibunuh ya dalam rangka menerapkan kisos karena membunuh anaknya. Ini masyhur hadis ini mukhalifun li zahirin nas, ini jelas ya menyelisihi zahir dari nas. Yaitu firman Allah katabana alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Ya, kami telah tetapkan kepada mereka ya, terkait kisos ini bahwasanya nafsa bin nafsi, yaitu yang dikisos jiwa dengan jiwa. Kalau dia membunuh ya dibayar jiwanya begitu. Gak bisa karena loh ini kan anak saya. Loh, memangnya kucing. Nah, kalau kucing iya. Kucing kan begitu. Nah, bapaknya jantan itu ngebuntingin betina, betinanya banyak lahir anak, dibunuh jantannya. Kan begitu? Ada enggak kayak gitu? Hah? Banyak. Ya, banyak kayak begitu. Bal yukhalifu qawlahu ta'ala, bahkan ini menyelisih firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatl al-hurr bil hurr. Ya, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk kisos dalam kasus pembunuhan. Ya, orang yang merdeka dengan yang merdeka, al-ayata dan seterusnya. Al-ayata i'rabnya apa? Maf'ulun bih. Dari amil ma'dzub yaitu akmil. Sempurnakan ayat tersebut. Dan juga firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi SAW, la yahillu damu mri'in muslimin ila bi'ihda salasin. Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga sebab, yaitu salah satunya an-nafsu bin nafs. Nah, ini bunuh jiwa. Ya, sudah jam berapa ini? Ya, cukup dulu deh ya. Nanti kita lanjut ke bait ke-13 Mu'an'an. Ya, terkait hadis Mu'an'an. Subhanallah bihamdik. Shallallahu alaihi wa sallam. Tak stop recording. Hari di bulan-bulan Ramadan itu rahmat. Setiap malam itu utaqau minan nar, pembebasan dari neraka. Kenapa dia bagi-bagi? Ini malam rahmat, malam ampunan, malam pembebasan dari neraka. Sama setiap malam. Itu maksudnya di awam itu di kalangan orang awam itu ya. Tapi kalau di Indonesia masuk ke kalangan ustaz. Masuk ke kalangan ustaz, lihat kan buat pesat-pesat yang ceramah di masjid awam ya maksud saya ya. Lihat tuh, mereka menyampaikan. Orang awam taunya dari mana? dari mubalik. Gitu. Kalau kita di masjid-masjid kampung, masyhur di situ, kita tahu dari mana. Orang awam nggak mau baca buku, malas baca buku. Dengar dari situ ya, dari orang penceramah-penceramah tadi. Nah, itu berarti penceramahnya juga masuk kategori awam gitu.